Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan ditulis lil marid, bagi orang yang sakit, maka na ya'malu wa huwa sahih, catatan amalan kebaikan dari apa-apa yang sebelumnya dia kerjakan, dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehatnya. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-504. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Yusuf, qala haddathana Sufyan, anil A'mash, an Abi Wa'il, an Abi Nuhailah, qila lahu udu'ullah, qala Allahumma anqus minal marad wa la tanqus minal ajr, fa qila lahu ud'u fa qala Allahumma ja'alni minal muqarrabin wa ja'al ummi minal huril 'ain. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, qala haddatsana Sufyan, dia mengatakan telah mengkabarkan kepada kami Sufyan, anil A'mash, dari al-A'mash, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Abi Nuhailah, dari sahabat Abu Nuhailah radhiyallahu ta'ala, qila lahu dikatakan kepada beliau ketika itu, udu'ullah, berdoalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, maka dia berdoa, memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma anqus minal marad, ya Allah, kurangilah dari rasa sakit ini, wala tanqus minal ajr, dan jangan engkau kurangi dari pahalanya. Nah, disebutkan di dalam riwayat yang lain, sebagaimana di dalam kitab Tahzibul Kamal, bahwasannya beliau ketika itu usiba bisahmin dakhala fi badani, bahwasannya Abu Nuhailah ini beliau naam terkena anak panah, di yang mana anak panah tersebut masuk ke dalam tubuhnya, melukai badannya. Faqalu lahu inzihu, maka para sahabat-sahabatnya naam ketika itu mengatakan kepada beliau, Abu Nuhailah, inzihu, lepaskanlah naam anak panah tersebut, cabutlah dari tubuhmu. Wa zakaru lahu biddu'a, dan mengingatkan kepada beliau supaya beliau sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana wa huwa yanzi astaham da'allaha azza wa jalla bihadihi da'wah, maka beliau mulai mencabut anak panah yang menancap di tubuhnya sambil beliau memanjatkan doa ini. Naam, Allahumma anqus minal marad, ya Allah, naam, kurangilah rasa sakit yang telah menimpaku ini, wala tanqus minal ajr, akan tapi jangan engkau kurangi dari pahalanya. Naam, pahala dari penyakit yang telah beliau rasakan atas musibah berupa tertusuknya anak panah. Faqila lahu, kemudian dikatakan lagi kepada beliau, udu'u, teruslah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintalah kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama engkau dalam keadaan demikian. Naam, menjalani musibah, mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa rasa sakit akibat tertusuknya anak panah, beliau diminta oleh sahabat-sahabatnya untuk terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka beliau pun berdoa, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk dari al-muqarrabin. Naam, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah al-mu'minun al-kummal. Kaum mukminin yang sempurna, karena sebagaimana Allah bagi dalam keadaan kaum mukminin itu menjadi tiga bagian sebagaimana yang ada di dalam surat Fatir, tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Naam, dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Faminhum zalimul linafsih, ada di antara mereka yang membalimi dirinya dengan melakukan perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Tapi mereka termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang juga mengerjakan amalan-amalan ketaatan, akan tapi terkadang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Waminhum muqtashid, dan diantara mereka ada yang pertengahan, melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, tidak melakukan perkara-perkara yang Allah sunnahkan. Waminhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan inilah yang tertinggi, al-muqarrabun sabiqum bil khairat biiznillah, orang-orang yang bersegera dengan kebaikan, mengerjakan apa yang Allah wajibkan, ditambah dengan mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang sunnah dikerjakan oleh mereka semua bersegera di dalam kebaikan, sehingga termasuk mereka dari al-muqarrabun. Naam, maka Abu Nuhailah beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam musibah yang sedang menimpanya, beliau memanjatkan doa, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk dari orang-orang yang didekatkan. Wa ja'al ummi minal huril 'ain. Dan tidak lupa pula beliau setelah mendoakan kebaikan untuk dirinya, beliau juga mendoakan kebaikan untuk orang yang paling beliau cintai, manusia yang paling terdekat dengan dirinya, yaitu ibunya. Ya Allah, jadikanlah ibuku minal huril ain, termasuk dari wanita-wanita surga. Naam, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua kebaikan tersebut. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal athar masyru'iyatud du'a min khairi ad-dunya wal akhirah, wa yuqaddim ad-da'i talaba khaira al-akhirah, وقد وعد الله الداعي بالإجابة عند توافر الشروط الإجابة. Di dalam asar ini, yaitu asarnya Abu Nuhailah, terdapat faedah tentang disyariatkannya berdoa memohon kepada Allah Ta'ala dua kebaikan. Kebaikan apa? Itu kebaikan dunia dan akhirat. Dan hendaknya ad-da'i, orang yang berdoa, orang yang memohon kepada Allah Ta'ala, itu meminta kebaikan akhirat untuk mendahulukan kebaikan akhirat bagi dirinya sendiri. Dia meminta dua kebaikan, yang didahulukan adalah kebaikan akhiratnya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang berdoa kepadanya dengan al-ijabah, pengkabulan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kabulkan doanya, tentunya ketika di sana terpenuhi syarat-syarat dari ijabatul doa, dari dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala wa fihi dalil ala istihbabi bat'id du'a bid-du'a ilin nafs thumma bi ahabbin nas ilai wa a'dhamuhum haqqan alai kal wal ab wal ahabbu fal ahab. Dan di dalam asar ini pula terdapat faedah tentang istihbab disunnahkannya. Disunnahkannya untuk memulai doa itu untuk mendoakan kebaikan bagi dirinya sendiri sebelum orang lain, sebelum manusia yang lain. Kemudian baru setelah itu ahabbun nasi ilaih, manusia yang paling dia cintai, manusia yang paling dekat dengannya, dan tentunya yang paling agung hak kepada seseorang itu adalah ibunya, kemudian ayahnya, dia doakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Nah, memintakan ampun untuk keduanya, memintakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan dunia dan akhirat untuk kedua orang tuanya, wal ahabba fal ahab, kemudian yang paling dia cintai setelahnya dan berikutnya, atau orang yang paling dekat dengan dirinya. Ini dua faedah dari hadis ini. Nah, kemudian kita ambil satu hadis lagi. Hadis yang ke-505. Qala al-Malik rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Imran ibni Muslim Abi Bakar qala haddatsani Atha ibnu Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imratan min ahli al-jannah qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'allaha li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu allaha an yu'afiyaki faqalat asbir faqalat inni atakashaf fad'allaha li alla atakashaf fada'alaha. Hadis yang berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad telah mengkhabarkan kepada kami Musaddad qala haddatsana Yahya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya an Imran ibni Muslim Abi Bakar. Qala haddatsani Atha ibnu Abi Rabah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Atha ibnu Abi Rabah. Atha ibnu Abi Rabah beliau berkata, qala li ibnu Abbas, sahabat Abdullah ibnu Abbas, beliau menceritakan pernah mengatakan kepadaku atau menawarkan kepadaku ketika itu, ala urika imratan min ahli al-jannah, wahai Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang mana dia termasuk dari penduduk al-jannah, penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia sudah bisa dipastikan, sudah bisa dijamin si fulanah ini, wanita ini nanti ketika di hari kiamat dia akan masuk surga. Dia sudah dijamin dengan al-jannah. Maka ala di sini adalah adatul ard. Ala urika imratan. Ibnu Abbas arada alaihi an yuriyahu imratan min ahli al-jannah. Ibnu Abbas menawarkan kepada muridnya Atha ibnu Abi Rabah, maukah aku tunjukkan kepadamu, aku perlihatkan kepadamu, nam seorang wanita yang mana dia termasuk dari penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Qultu bala, maka Atha menjawab iya. Mau. Qala, maka Ibnu Abbas menunjukkan hadhil mar'atus sauda. Ini seorang wanita yang hitam ini. Nam atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kisahnya bahwasanya wanita yang hitam ini dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dan dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inni usra, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki penyakit asyara. Penyakit asyara itu kalau dalam bahasa kita nam penyakit ayan. Nam penyakit ayan yang terkadang tidak sadarkan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar dari kendali atau keinginannya. Wa inni atakasyaf, dan aku sering nam terbuka auratku. Terbuka auratku dalam keadaan aku tidak sadar ketika kambuh penyakitnya. Kadang tersingkap dari pakaiannya. Fad'allaha li, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhanku, untuk enam penyakitku ini ya Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya dua pilihan. Dua pilihan. In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki. Pilihan yang pertama, jika engkau ingin, naam, maka engkau bisa bersabar. Jika engkau menghendaki, engkau tetap bersama dengan musibah penyakit yang telah menimpamu, dan balasannya engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran yang engkau telah lakukan. Aku jamin untukmu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihan yang kedua, jika engkau ingin, engkau menghendaki, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyembuhkan dirimu. Dua pilihan yang ditawarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat, maka dia menjawab, asbir, aku akan bersabar. Naam, dia memilih surganya Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar atas ujian yang telah menimpa dirinya. Naam, faqalat, akan tapi dia memohon satu permintaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, inni atakasyaf, sesungguhnya aku terkadang sering tersingkap auratku, terbuka pakaianku tanpa aku sadari. Fad'allaha li alla atakasyaf, maka berdoalah kepada Allah taala untuk diriku supaya aku tidak terbuka auratnya. Fada'alaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk dirinya. Ini yang dilakukan atau yang dipilih oleh wanita tersebut, pilihan yang sangat tepat yang menunjukkan tentang dalamnya ilmu beliau sehingga dia lebih memilih al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bersabar di atas ujian yang menimpa dirinya. Kemudian qala fi hadzal hadis, berkata syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, di dalam hadis ini awalan yang pertama, bayanu anna da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayanu anna da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajabah, penjelasan bahwasannya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanian yang kedua, annahu yuha ilahi fi kulli amrin yaf'aluhu aw yaquluhu, wa inna mimma auha uhiya ilaihi ma qalahu li hadhihi al mar'ah wa kam li dzalika min nadha'ir, bahwasanya diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada setiap perkara yang beliau kerjakan atau perkara yang beliau ucapkan. Dan di antara apa-apa yang telah diwahyukan kepada beliau adalah apa yang beliau sabdakan, ucapkan untuk perempuan ini, bahwasannya dia penduduk surga atau si fulan termasuk penduduk neraka. Itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri beliau sendiri. Dan betapa banyak yang semisal dengan hal tersebut. Wa kana maraduha alladhi yasrauha huwa tashannuju nafsi wa laysa min sura'il janni. Dan penyakit yang diderita oleh wanita tersebut itu adalah tashannuju nafsi, penyakit yang menyebabkan seorang tidak sadarkan diri, yang merupakan enam perubahan yang ada pada dirinya sehingga dia tidak sadar apa yang dia kerjakan, dan bukan termasuk dari enam tidak sadarkan diri karena gangguan jin. Fakana tasrau wa tatakasyaf biduni syuur, sehingga terkadang wanita tersebut penyakitnya kambuh dan tersingkaplah pakaiannya tanpa dia sadari. Yani qattan kashifu ba'dha thiyabiha an auratiha wal mar'atu kulluha aurah. Yaitu maksudnya terkadang nam tersingkap sebagian pakaiannya dan dari auratnya dalam keadaan dia tidak merasa, tidak sadarkan diri. Wal mar'ah, dalam keadaan wanita seluruhnya adalah aurat, tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, oleh orang lain. Fasalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyada'uwa laha bisyifa wassalamata min hadha syara. Maka dia memohon, meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam supaya mendoakan untuknya dengan kesembuhan dan keselamatan dari penyakit ayan ini. Naam, fakhayyaraha baina amrayn, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan dua pilihan kepadanya, baina an yad'u walaha fatabra'a minal marad wa ta'ishu sahihatan salimatan wal amru fiha lillah. Pilihan yang pertama, yaitu Nabi akan mendoakan untuknya kesembuhan sehingga dia bisa naam terbebas dari penyakit tadi dan dia hidup dalam keadaan sehat dan selamat, dan itu perkaranya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baina an tasbira wa lahal jannah, dan antara dia memilih untuk bersabar tapi dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dua pilihannya. Wa la yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam hadza illa bi wahyin auhahu Allahu ilaihi. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pilihan tersebut melainkan wahyu dari Allah taala yang Allah wahyukan kepadanya. Liannal hukma bil jannati awin nar la yakunu illa bi wahyin minallah. Karena sungguhnya hukum untuk si fulan atau si alan dia mendapatkan surga atau neraka itu melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil mar'ah mufaddilatan na'imal jannah 'alal afiyah fi hadhil hayah wa mufaddilatan baqa'al marad litakuna lahal jannah. Maka wanita tersebut mendahulukan kenikmatan surga atas kesembuhan di dunia ini, dan dia lebih mengedepankan, lebih mementingkan adanya penyakit di dalam dirinya, nam supaya dia bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih apa? Untuk tetap bersabar dengan balasan al-jannah. Kama akhbaraha man la yantiqu anil hawa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidaklah berucap dari hawa nafsu. Faqad faddalatis sabr 'alal afiyah qalat asbir madama wali al-jannah. Maka dia memilih untuk bersabar daripada kesembuhan, dan dia mengatakan aku akan bersabar selama diriku mendapatkan surga. Walakin udullaha alla atakasyaf, akan tapi dia meminta satu permintaan tadi kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk supaya didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam supaya tidak tersingkap auratnya. Wa sabarat 'alal marad wa kana masyhudan laha bil jannah. Maka dia pun bersabar di atas penyakit dalam keadaan telah dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan surga. Fala yaraha ahadun mimman arafal qissata illa wa ghabitaha alal wa'dil karam alal wa'dil karim minan nabi sallallahu alaihi wasallam laha bil jannah. Maka tidaklah ada seorang pun yang melihat dirinya yang dia mengetahui kisah ini melainkan dia akan iri kepadanya dengan janji yang mulia dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada wanita tersebut dengan al jannah. Fakana tamshi 'alal ardi wa hiya min ahli al-jannati qat'an biduni niza'in wala khilaf. Maka dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan dia termasuk penduduk surganya Allah taala secara pasti tanpa adanya perdebatan dan perselisihan. Wa hadhihi al-karamatul 'azimah, dan tentunya ini adalah karamah yang sangat agung. Mahma shtadda bihal bala' fad dunya qasirah wal lubtu fiha yasir. Betapapun besarnya atau beratnya ujian terhadap wanita tersebut, maka sungguhnya dunia itu pendek dan tinggal di dalamnya itu adalah sangat sebentar. Akan tapi al-akhiratu hiya darul qarar, imma fi na'imin muqim wa imma fi adzabin alim wal iyadzu billah. Naam, akhirat itu adalah tempat kembali yang selama-lamanya. Naam, bisa jadi kepada kenikmatan yang terus-menerus atau di dalam adabnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih wal iyadzu billah. Wa fi nafsil waqt mu'jizatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kam lahu min mu'jizat alaihi salatu wassalam. Dan dari sisi yang lain, di dalam hadis ini pula terdapat mukjizat bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh betapa banyak mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang beliau bawakan. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.